Dari laporan investigasi yang dirilis oleh McAfee, operasi Shady Raid menargetkan negara-negara yang berada di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara. Operasi ini juga menargetkan beberapa perusahaan kontraktor pertahanan yang mayoritas berada di Amerika Serikat, serta organisasi internasional seperti PBB dan Komite Olimpiade Internasional. Dalam penyerangan ini, peretas berhasil mendapatkan source code program, arsip rahasia pemerintah, dokumen paten, dan email. Beijing disinyalir berada di belakang operasi ini. Akan tetapi, sampai saat ini, pemerintahan Cina belum memberikan konfirmasi ataupun menyangkal keterlibatannya dalam operasi ini.